إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعض kita melanjutkan bab keutamaan hari Jumat, kewajiban dalam hari Jumat memakai wewangian, bersegera ke masjid dan seterusnya. Hadis pertama sudah 1147, bahwa sebaik-baik hari adalah Jumat, di mana di hari Jumat itu Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam surga, dan Adam dikeluarkan dari surga. Dan satu lagi, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hadis kedua 1148. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia membaguskan wudu itu, boleh sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali, tentu ini yang sempurna, yang bagus. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh beliau, itolatut tahjil, memperpanjang bekas wudu, jadi melebihi siku, melebihi mata kaki, tidak ngepas. Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, thumma atal jumu'ata, kemudian dia datang ke masjid untuk salat Jumat. Tidak disebut masjid di sini, berarti boleh salat Jumat di mana saja. Artinya ketika masjid belum selesai dibangun misalnya, atau masjid terlalu jauh, sementara di situ berkumpul 100 orang, 200 orang, 300 orang yang mereka berkewajiban untuk salat Jumat, sementara masjid terlalu jauh atau sedang dibangun dan lain-lain, boleh sholat Jumat dimanapun, mungkin di aula, mungkin di pelataran, tentu tanpa tahiyatul masjid. Bagaimana kalau masjid terdekat terjangkau masih muat, lalu bikin sendiri dengan alasan tertentu? Tidak boleh. Misalnya kita tidak puas dengan imamnya, tidak puas dengan khatibnya, karena bukan ahlu sunnah, tidak semanhat dengan kita. Bolehkah alasan ini menyebabkan kita membuat Jumat sendiri? Jawab, tidak boleh. Ini tafarruq, memecah belah umat. Tidak boleh. Jadi walaupun khatibnya, imamnya, tata caranya penuh dengan bid'ah, tetap kita wajib menghadirinya. Jangan membuat Jumat sendiri, kecuali dengan alasan tadi. Tidak muat, masjid belum jadi, dan seterusnya. Boleh. Fastama'a wa ansata. Lalu setelah dia datang ke masjid untuk sholat Jumat, dia mendengarkan. Dia diam. Di sini tidak disebut mandi. Di sini tidak disebut mandi. Maka Imam Syafi'i, Syaikh bin Baz dan lain-lain berpendapat bahwa mandi Jumat tidak wajib. Nanti akan dibahas oleh beliau mana di antara dua pendapat ulama yang rajih, wajib atau tidak wajib mandi Jumat itu. Dan tentu seluruh dalil harus dikumpulkan. Dalil kan tidak boleh kita pakai satu, kita tinggalkan yang lain. Nanti akan sampai hadisnya tentang perintah Nabi untuk mandi Jumat. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian datang ke masjid untuk sholat Jumat, lalu dia diam mendengarkan khatib, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang lalu dengan Jumat hari ini. Jumat yang lalu, kemudian habis Jumat, Sabtu berbuat dosa, Ahad berbuat dosa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berbuat dosa. Lalu Jumat itu, hari Jumat, dia melakukan ini. Berwudu, membaguskan wudu, datang ke masjid, diam, mendengarkan khatib, maka diampuni dosa-dosanya selama seminggu itu. Wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah tiga hari. Ditambah tiga hari. Berarti jadi berapa? Sepuluh. Sepuluh. Dosa-dosa selama sepuluh hari diampuni. Ini salah satu keutamaan besar dari sholat Jumat. Waman massal hasa, dan barang siapa yang memain-mainkan kerikil. Yang ada di zaman Nabi adalah kerikil. Belum ada apa handphone, ya, main SMS, apalagi main tongkat, ya. Oh, yang membuat dia sibuk melakukan satu menghitung tasbih, biji tasbih, dan apapun yang menyebabkan dia konsentrasi ke situ, sibuk ke situ, bukan memperhatikan khatib. Menyimak khutbahnya khatib, dia sibuk memain-mainkan kerikil, menyentuh kerikil atau apapun, ya, faqad lagha, maka Jumatnya sia-sia, Jumatannya sia-sia, lagha, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa, ini kerugian. Maka wajib bagi kita untuk diam, dan para sahabat menghadapkan wajahnya. Para sahabat menghadapkan wajahnya kemana? Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke khatib. Tidak sibuk sendiri-sendiri. Ya. Rawahu Muslim. Fikul hadis. استحباب تحسين الوضوء وذلك بالإتيان به ثلاث ثلاث وإطالة التحجيل. Disukai memperbagus wudu, yaitu salah satunya dengan berwudu tiga kali, tiga kali. Ini yang paling sempurna. Empat kali tentu tidak boleh, lima kali tidak boleh. Dua kali boleh, satu kali boleh. Ketika boleh semuanya, tentu yang terbaik adalah yang terbanyak. Ya. Nafar awal boleh, nafar tsani boleh. Mana yang lebih baik? Tentu nafar tsani. Ya. Qiyamul lail dua rakaat boleh, enam rakaat boleh. Mana yang lebih baik? Tentu enam. Karena dua-duanya boleh. Ya. Qiyamul lail 11 boleh. 13 Tentu tidak boleh, kecuali dengan ba'diyah isya yang pernah dilakukan oleh Nabi, atau salat iftitah. 15, 17 tentu tidak boleh. Maka tidak bisa dikatakan lebih baik. Ya. Wa italatut tahjil, memanjangkan tahjil. Tahjil itu bekas wudu. Qurrul muhajjali. Seorang mukmin nanti akan datang pada hari kiamat qurrul muhajjalin min atharil wudu. Anggota badan yang berseri-seri karena bekas wudu. Tangannya, kakinya, wajahnya itu bersinar, berseri-seri karena bekas wudu. Sampai di situ sabda Nabi. Kemudian sabda Nabi ini ketambahan ucapan perawi, mudrot istilahnya. Faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al. Sebagian mengatakan tambahan ini dari Abu Hurairah. Barang siapa yang ingin memanjangkan tahjilnya, lakukan. Berarti mata kaki lebih, siku lebih. Ya. Ini boleh menurut Abu Hurairah. Kemudian mendahulukan yang kanan. Kemudian melakukan yang jelas-jelas sunnah. Ini yang dimaksud dengan memperbagus wudu. Yang kedua, at-tanaffulu qabla khurujil imam yaumal jumu'ati mustahabbun. Melakukan hal-hal yang sunat, wabil khusus salat, sambil menunggu imam keluar. Berarti sunnah imam keluar ke masjid, masuk masjid maksudnya, itu terlambat. Sunnahnya terlambat. Bukan seperti kemarin, imam atau khatib ingin mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban seekor unta. Tentu tidak bisa. Itu buat jamaah. Khatib lain lagi keutamaannya. Sama dengan azan. Doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Keutamaan ini milik siapa? Muadzin apa yang mendengar azan? Yang mendengar azan. Muadzin memiliki keutamaan sendiri, bukan di situ. Lehernya panjang, ya kan, menjadi saksi dan seterusnya. Begitu pula khatib. Khatib tidak memiliki keutamaan datang di awal, seperti berkorban seekor unta. Keutamaannya lain. Karena sunnah khatib, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, begitu masuk masjid, langsung ke mimbar memberikan salam. Yeah. Nah, jamaah menunggu khatib. Lebih tepatnya menunggu khatib, bukan menunggu waktu. Nah, ini sebuah kesalahan yang banyak kita saksikan. Jadi jamaah menunggu waktu. Jadi menunggu datangnya waktu zuhur. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah menunggu khatib. Maka ketika khatib datang, langsung berkhutbah di atas mimbar. Walaupun belum masuk waktu. Banyak riwayat. Nabi berkhutbah belum masuk waktu zuhur. Enggak ada riwayat, enggak ada syarat bahwa berkhutbah itu harus masuk waktu duhur. Bahkan contoh dari Nabi sebelum masuk waktu duhur. Berarti azan Jumat itu beda dengan azan duhur. Azan duhur tentu sudah masuk waktu duhur. Azan Jumat tidak. Bahkan para sahabat mengatakan, kami selesai sholat Jumat dan kami melihat bayang-bayang kami masih pendek sekali. Jadi kalau menurut kita ya masih jam 12-an. Gitu. Artinya selesai sholat Jumat kan lumayan, azan, kemudian khutbah, kemudian sholat Jumat kan bisa setengah jam itu. Ya, yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian kami pulang. Ketika kami pulang, kami melihat bayang-bayang kami itu masih pendek sekali. Ya, sebagian riwayat malah masih ke arah barat. Ya. Maka disimpulkan dari sini, khusus Jumat tidak harus masuk waktu. Nah, ini banyak yang tidak paham. Ya. Tentu butuh pemahaman untuk mengamalkan ini, karena jadi fitnah. Ya. Antum jadi khotib misalnya datang ke satu masjid, ya, setengah 12 atau 11:15 langsung khutbah, nah, tentu jadi fitnah. Walaupun ini hak khotib, tentu jadi fitnah. Ini perlu diperhatikan. Karena berapa banyak kebaikan-kebaikan yang ditunda oleh Nabi karena menjaga fitnah. Sebagaimana sabda Nabi, kalau bukan karena kita baru saja keluar dari masa jahiliyah, wahai Aisyah, akan aku rombak Ka'bah. Hijr Ismail akan aku tinggikan. Pintu masuk dengan pintu keluar berbeda. Ini sebelah sini, ini sebelah sini. Ini kan sebuah kebaikan. Mana mungkin keinginan Nabi bukan sebuah kebaikan. Tapi ditunda oleh Nabi. Tidak dilaksanakan oleh Nabi sampai beliau wafat. Ah, dari sini perlu para tokoh untuk memperhatikan manfaat dan mudarat ketika ingin melakukan sebuah kebaikan yang tidak wajib. Tidak wajib, kecuali wajib. Tentu tidak ada tawar-menawar. Apa kata orang, apa tanggapan manusia, tidak perlu kita pertimbangkan kalau itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, bagi jamaah disunahkan melakukan sholat sunat dua rakaat sampai khatib datang, sampai khutbah dilaksanakan, sampai khatib memberikan salam di atas mimbar. Bagi yang mau, ini tidak wajib. Dua rakaat, tidak ada batasannya. Kemudian wujubul insati wal istima'i li khutbatil jum'ah, wajibnya diam mendengarkan khutbah Jumat. Ini berbeda dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, beda. Mendengarkan diam mengikuti khutbah Jumat adalah wajib. Adapun khutbah Id tidak. Maka Nabi kerap kali mengawali khutbah Id dengan mengatakan, barang siapa yang ingin mengikuti khutbah ini silakan, barang siapa yang ingin beranjak pulang silakan. Karena tidak wajib. Tidak seperti khutbah Jumat. Al-kalamu ba'da al-khutbati qabla al-ihrami bis-salah la ba'sa bih. Berbicara setelah khutbah selesai, salat belum dimulai, belum takbiratul ihram, bolehkah? Boleh. Jadi yang tidak boleh bicara adalah ketika khatib sedang berkhutbah. Ketika khatib sudah selesai, boleh. Ya. Yeah. Ketika belum sholat, ketika ada keperluan tentunya. Hurmatul abasi bil hasa wa talahi anil istima'i li khutbatil jum'ah, haramnya melakukan hal yang sia-sia mempermainkan kerikil, tongkat, tasbih, handphone, segala macam. Ini ketika khutbah berlangsung, hukumnya haram, bahkan bisa sia-sia Jumatnya. Kemudian khutbatul Jumu'ati wajibatun, khutbah Jumat wajib. Tidak seperti mengikutinya ya, tidak seperti khutbah Id. Yang terakhir, al-hasanatu bi'ashrati amthaliha, kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Maka Jumatan sekali mendapatkan keutamaan 7 tambah 3 kan 10. Man ja'a bil hasanati walahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dibalas dia dengan 10 kali lipat. 1149. Wa anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس صلاة لما وقت والجمعة إلى الجمعة dan dari Jumat ke Jumat berikutnya ورمضان إلى رمضان dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya di riwayat lain dan dari satu umrah ke umrah berikutnya apa? Mukaffiratun ma bainahun, bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Salat duhur, habis itu berbuat dosa, kemudian salat asar, maka dosa tadi diampuni. Salat isya, habis itu berbuat dosa, habis itu salat subuh, maka dosa itu diampuni. Ya. Salat Jumat, kemudian Sabtu berbuat dosa, Ahad, Senin, Selasa berbuat dosa, Rabu, Kamis berbuat dosa, Jumat, sholat Jumat diampuni. Ramadan tahun 2005, dia puasa, kemudian setelah itu berbuat dosa, Ramadan tahun berikutnya diampuni. Begitu juga dari umroh ke umroh berikutnya. Tahun 2007 umroh, kemudian berbuat dosa, 2008, 2009, 2010 umroh lagi, ya diampuni, dan begitu seterusnya. Ya, syaitan, iblis sangat terpukul dengan ini. Berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni. Maka iblis berusaha sekuat tenaga supaya dosa-dosanya tidak diampuni. Apa? Syirik. Syirik, dengan berbuat syirik tidak akan diampuni. Atau dosa-dosa yang tidak disadari oleh para pelakunya, syubhat, bid'ah, ini yang paling disukai oleh iblis setelah syirik. Idza ujtunibatil kabair, dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Dia tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, dan seterusnya. Ya. Berarti dari sini, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Tapi ada dalil lain yang menunjukkan bahwa termasuk dosa besar. Yaitu sholat lima waktu. Orang yang sholat lima waktu diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Lalu dia mandi di sungai itu sehari berapa kali? Lima kali. Mandi lima kali dalam sehari. Nabi bertanya, mungkinkah orang seperti itu masih ada kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kata Nabi, itulah dosa-dosa diampuni dengan sholat lima waktu. Syekh Al-Albani mengatakan, apakah ucapan Nabi, mungkinkah orang yang mandi lima kali masih ada kotoran yang dimaksud dosa-dosa kecil? Kan muskil ini. Kalau dosa kecil diampuni, dosa besar tidak diampuni, tentu masih kotor sekali. Berarti tamsil yang tidak bagus. Mustahil Nabi memberi tamsil perumpamaan yang tidak bagus, yang kurang tepat. Dosa kecil bersih, dosa besar malah tidak. Dikatakan, masihkah ada kotoran? Gak ada kotoran, kecuali kotoran besar, aneh. Ya, nah, maka dari sabda ini, sabda Nabi ini, Syekh Albani, Qadhiyah dan lain-lain menyimpulkan, bukan hanya dosa kecil, termasuk dosa besar. Kemudian 1150. Wa anhu wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbari. Ini dari dua orang sahabat, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Dua-duanya mendengar sabda Nabi secara bersamaan dan diriwayatkan secara bersamaan, didengar oleh perawi yang sama. Maka dikatakan di sini dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Umar. Siapa yang mengatakan ini? Perawi yang satu. Satu perawi tabi'in di bawah Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Dari atas mimbarnya Nabi bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at. Hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan salat Jumat. Hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan salat Jumat. Berarti di zaman Nabi ada orang-orang yang tidak salat Jumat. Orang-orang munafik. Kata Nabi, mereka mau bertobat apa tidak? Masih sering meninggalkan Jumat? Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim. Kalau tidak berhenti, kalau tidak mau taubat, kalau masih meninggalkan Jumat, Allah akan mengunci hatinya. Allah akan menutup hatinya. Thumma la yakununna minal ghafili. Lalu akhirnya dia termasuk orang-orang ghafil, orang-orang yang lalai. Maka ancaman bagi orang yang sering meninggalkan sholat Jumat, apalagi tiga kali berturut-turut, maka terancam akan ditutup hatinya, akan dikunci, akan dijadikan sebagai orang-orang yang lalai. Rawahu Muslim. Fikul hadis. Jawazu ittikhadi mimbarin lil khutbati awil maw'idhati. Bolehnya membikin mimbar untuk berkhutbah, untuk memberikan maw'idhah, nasihat, boleh. Dan itu dicontohkan oleh Nabi di Masjid Nabawi. Adapun di lapangan tidak disunahkan. Nabi hanya berdiri di tempat yang agak tinggi sedikit, mungkin sejengkal atau setengah jengkal. Tidak diriwayatkan Nabi mengeluarkan mimbar ke al-musalla, ke tanah lapang. Begitu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar. Begitu pula yang dilakukan oleh Umar, Utsman, Ali, terus sampai zaman Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam, dialah yang pertama kali mengeluarkan mimbar di sholat Id. Bahkan Marwan bin Hakam merubah sunnah yang selama ini dilakukan. Bukan sholat dulu, tapi khutbah dulu. Di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri, sempat ditarik jubahnya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat, dengan mengatakan, ghayyarta, ghayyarta, engkau merubah sunnah. Sholat dulu baru khutbah. Marwan bin Hakam, khalifah waktu itu, tetap bersikukuh dengan alasan kalau kita sholat dulu banyak yang pulang. Ya, dan di situ ada mimbar yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Marwan bin Hakam bukan sahabat. Kisah ini ada di Sahih Bukhari. Al-Jumu'atu fardu ainin wa la tujzi'u illa fi jama'atin. Salat Jumat itu fardu ain. Dan salat Jumat tidak sah. Kalau tidak berjamaah. Adapun salat duhur, salat asar, salat lima waktu dan lain-lain sah walaupun tidak berjamaah. Oh, karena safar, karena sakit? Enggak. Karena hujan? Enggak. Jadi sakit tidak, safar tidak, hujan tidak, dia malas ke masjid, azan dengar, ya. Sahkah dia sholat di rumah? Sah. Tapi berdosa. Berdosa karena dia meninggalkan kewajiban. Tapi sahkah sholat duhur dia di rumah? Padahal rumahnya dekat sekali dengan masjid? Sah. Tapi dia berdosa sebagai orang yang tidak sholat berjamaah. Bukan berdosa sebagai orang yang tidak sholat duhur. Beda kalau sholat Jumat. Dia tidak ke masjid. Dia sholat Jumat sendiri. Ya, tentu dia berdosa sebagai orang yang tidak sholat Jumat. Walaupun dia sholat Jumat. Karena sholat Jumat tidak sah kalau tidak berjamaah. Berselisih para ulama bagaimana sholat Id. Ketika tidak ada udzur, tentu wajib dan harus berjamaah. Mungkin ada udzur, apa sakit, atau mungkin terjadi kesalahan dalam sholat Id itu. Dia sholat Id sendiri di rumah. Sah apa tidak, berselisih para ulama. Adapun sholat Jumat, jelas tidak sah. Tahdidun liman tarakal jumu'ata thalatha marrat tahawunan wala udhurun syar'iyun lahu bil qatmi ala qalbih. Ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dan tanpa udhur syar'i. Karena dia malas saja, menyepelekan saja. Maka akan diancam, hatinya akan dikunci mati. Sehingga tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima nasihat, bahkan bisa dia kufur, murtad, waliyadu billah. Al-ma'asi darakat, wa min zalika man khutima ala qalbihi, ghafala an kulli zikrin, fastahakkan na'ar. Kemaksiatan itu kotor, kekotoran, keburukan. Oleh karena itu orang yang dikunci hatinya, ditutup hatinya, lalu dia lalai dari zikir, maka wajib dia masuk neraka, wajib dia dibakar. Agar darokatnya itu, kekotorannya itu hilang. Yang terakhir, amalut ta'ati wal muhafadzati 'ala as-salawati wal jum'at yunawwirul quluba wa yujalliha min ar-rani wadh-dhunub. Amal-amal taat, menjaga salat 5 waktu, menjaga salat Jumat, ini bisa menerangi hati. Ya, menjadikan hati itu jauh dari dosa, jauh dari ar-ran. Kekotoran, tutup. Kita lanjutkan 1151. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ata, apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat, falyaghtasil, maka dia harus mandi. ini menunjukkan perintah, walaupun bukan fi'il amar. Hukum asal perintah apa? Wajib. Wajib. Apalagi nanti akan datang lafaz yang jelas bahwa mandi Jumat, kata Nabi, apa? Wajib. Ala kulli muhtalim. Bagi yang sudah balik. Nanti akan datang hadisnya. Dan insyaAllah beliau akan jelaskan bagaimana perselisihan ulama tentang wajib atau tidaknya mandi Jumat. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Yang pertama, jawazu iktisaril alim inda zikril hadis ala juz'in minhu litahsili muradihi wa tadlili ala mas'alatihi. Bolehnya seorang alim meringkas ucapan ketika menyebut-nyebut hadis. Ya. Hadis Nabi ini kan panjang. Seorang alim, perawi hadis, meringkas. Bolehkah? Boleh. Boleh. Bagaimana kalau dia bukan alim? Jangan. Ya. Kita meringkas-ringkas hadis, jangan. Adapun Imam Bukhari, Imam Muslim, sering sekali meringkas-ringkas hadis. Hadis yang panjang dibawakan satu potong. Karena tujuannya membawakan kalimat itu untuk syahidnya. Bolehkah? Boleh. Ini termasuk. Man iktasala ba'da salatil jumu'ati fa'innahu la yakunu qad iktasala li salatil jumu'ati li'annal ghusla muqaddamun ala ruwa. Barang siapa yang mandi setelah salat Jumat, barang siapa yang mandi setelah salat Jumat, maka dia bukan termasuk orang yang mandi Jumat. Karena tentu mandi dulu baru berangkat Jumat. Walaupun hadis di atas dikatakan idza jaa ahadukumul jumu'ata. Jaa di sini fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fi'il madhi yang lampau kan? Apabila kalian telah datang Jumat, seolah selesai Jumat, hendaklah dia mandi. Tentu bukan itu yang dimaksud. Sama dengan wa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada fi'il madhi di situ, qara'a, telah membaca. Tetapi yang dimaksud akan membaca. Jika engkau akan membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah, bukan setelah membaca, walaupun sekali lagi di situ menggunakan fi'il madhi. Wujubul iltisali liyaumil jumu'ati. Wajibnya mandi pada hari Jumat. Nanti saya salim, termasuk yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu wajib sesuai dengan zahir hadis. Nanti akan dibahas oleh beliau kelemahan-kelemahan Imam Syafi'i dan lain-lain yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, termasuk Imam Nawawi. Orang yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ini berpendapat mandi Jumat tidak wajib. Syekh Salim yang mensyarahkan kitab ini tidak harus tunduk dengan Imam Nawawi. Beliau berbeda dengan Imam Nawawi dalam segala hal, enggak masalah. Apalagi ini dalam satu hal. Ya. Dan inilah ilmu. Ilmu punya kemerdekaan, punya kebebasan ilmiah. Seorang murid tidak harus selalu mengikuti gurunya. Ya. Seorang pensyarah tidak harus mengikuti penulis matan. Ya. Berapa kali Ibnu Hajar berbeda pendapat dengan Imam Bukhari ketika beliau mensyarahkan Sahih Bukhari. Enggak masalah. Ghuslul jumu'ati wajibun syuri'a lirrawahi ilaiha. Faman kana arrawahi wajiban 'alaihi kana al-ghuslu kadhalik. Wa yukhruju bihadha as-sibyanu wan-nisa'u wal-musafir. Mandi Jumat itu wajib disyariatkan bagi orang-orang yang akan berangkat salat Jumat. Karena berangkat salat Jumat adalah wajib, maka mandinya juga wajib. Dan ini dikecualikan anak-anak, wanita, dan musafir. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, berapa jumlah salat berjamaah paling sedikit untuk salat Jumat? Tidak ada. Syariat tidak membatasi. Jumat jamaah dua orang, tiga orang sudah bisa disebut jamaah. Ada yang membatasi minimal 40, ini tidak berdasarkan dalil yang sahih. Apa yang terjadi di zaman Nabi di Jumatan pertama? Sebagian riwayat mengatakan jumlahnya 40. Itu istilahnya waqi'atul 'ain. Bahasa kita ya kebetulan saja. Jadi tidak bisa dijadikan patokan berarti minimal 40, tidak. Yang penting berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya, ada khatibnya, ada muadzinnya. Apabila mandi Jumat jam 8 pagi, apakah sah? Sah. Yang penting siangnya, berarti setelah fajar terbit. Setelah fajar terbit. Bukan malamnya, sebelum subuh tentu tidak sah. Apakah mandi hari Jumat harus dibedakan dengan mandi biasa? Seperti mandi pada waktu sebelum sholat subuh. Iya, harus dibedakan. Kan innamal a'malu binniyat, yang membedakan apa? Niat. Adapun sifat mandinya mengguyurkan air dan seterusnya kan pasti sama. Yang membedakan adalah niat. Sifat mandinya sama. Tentu yang dimaksud mandi yang sempurna, membasahi seluruh badan termasuk rambut kepala. Jika ada yang mandi tapi rambut atau kepala tidak diguyur, ya tentu tidak sah. Apa hukum khatib menggunakan tongkat? Tidak ada. Perintah Nabi, contoh dari Nabi, para sahabat, tidak. Nabi berpegang dengan batang kurma, kan ditinggalkan. Kalau itu sunnah tentu kan tidak ditinggalkan. Awalnya beliau berkhutbah dengan berpegangan di batang kurma. Kan kemudian setelah ada mimbar ditinggalkan oleh Nabi. Sampai akhirnya batang kurma itu mengeluarkan suara tangisan. Ya kan? Pertama kali Nabi khutbah di atas mimbar, tidak lagi berpegangan di batang kurma itu, batang kurma itu mengeluarkan suara tangisan, menangis ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendekati batang kurma tersebut, kemudian memegangnya, mengelusnya, lalu diam. Jika berpegang kepada tongkat sunnah, karena Nabi berpegang dengan batang kurma, tentu tidak akan ditinggalkan. Masuk sunnah ditinggalkan. maka tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya berarti bid'ah, kalau dianggap itu sebagai kebaikan, sebagai ibadah. Apakah boleh dalam satu masjid ada sholat Jumat yang berlainan waktunya? Tidak boleh. Tidak boleh. Atas dasar apa? Ya. Bagaimana kalau tidak muat, ya sampai keluar. Kalau masih ada halaman. Atau membikin. Membikin lagi yang tidak jauh dari situ. Atau diperluas dan seterusnya. Kalau dibiarkan seperti itu, karena banyak jamaah, kemudian 2 sip, 3 sip, ini menyelisihi sunnah. Ya, boleh, boleh. Ini bagian dari syiar. Dan mestinya tidak ada yang berjalan. Karena waktunya sholat Jumat, maka menutup jalanan dan seterusnya enggak masalah. Ya, karena seluruh kaum muslimin berkewajiban sholat Jumat. Bagaimana orang-orang kafir, dia harus menghormati kaum muslimin. Dari 2 pendapat tadi, mana yang rajih mengenai mandi hari Jumat, wajib atau tidak? Pembahasan selanjutnya insyaAllah. Ke depan insyaAllah kita bahas mana yang lebih roji. Pada hadis 1148, bagaimana jika khatib berbicara penuh dengan syubhat? Bolehkah tidak memperhatikan khatib atau tidur? Menyengaja tidur tentu tidak boleh. Ya, sengaja nyender, baca doa mau tidur, ya, tentu tidak dibenarkan, ya. Kecuali tidak tertahan lalu ngantuk, tidak menyengaja, boleh. Jika kita tahu bahwa isinya adalah syubhat, tentu jangan dimasukkan ke dalam diri kita, jangan diamalkan. Apabila dalam rangka menghindari syubhat, kita pergi ke sebuah masjid yang insyaAllah khatibnya tidak menyebarkan syubhat, boleh. Ini kan beda dengan sholat. Kalau sholat tidak boleh. Mencari masjid yang jauh-jauh, yang sunnah, tidak boleh. Kalau tentang khutbah, iya. Dalam rangka menghindari syubhat. Bolehkah sholat Jumat di masjid yang menurut kita lebih baik dari masjid yang diadakan sholat Jumat di dekat tempat tinggal kita? Tadi, bukan masalah baik dan lebih baik, menghindari syubhat. Jika dua-duanya tidak ada syubhat, maka harus pilih yang terdekat. Dalam rangka menghindari syubhat, boleh agak jauh. Jika kita terlambat bangun tidur sebelum Jumat, bagaimana hukum terlambat mengikuti sholat Jumat? Bagaimana jika yang didapatkannya sholatnya saja? Iya, iya, bukan maunya kita, kita mendapati sholat Jumat, nah kita ikuti. Apabila mendapatkan 2 rakaat. Atau mungkin 1 rakaat. Apabila tidak mendapatkan 2 rakaat, artinya kita datang imam sudah atahiyat akhir, ini berselisih para ulama, apakah sholat Jumat atau sholat zuhur? Ya, karena kalau sholat Jumat kan harus berjamaah, sementara hanya mendapatkan atahiyat akhir. Sebagian berpendapat sholat duhur, dan ini tidak berdosa tentunya karena ketiduran. Apabila kita berhutang 10 juta misalnya di 10 tahun yang lalu, apabila kita ingin membayar sekarang, apakah dibayar 10 juta atau mengikuti harga emas? Ya, uang yang ada sekarang ini sebetulnya kan emas. yang dicontohkan oleh Nabi adalah emas. Maka ketika terjadi perselisihan, kembali kepada emas. Kecuali tidak ada perselisihan. Sebulan yang lalu utang 50 juta, sekarang kembalikan 50 juta, enggak masalah. Ya. Yeah. 30 tahun yang lalu utang 500 ribu, sekarang bayar 500 ribu, tentu akan berselisih. Karena 500 ribu 40 tahun yang lalu bisa buat beli sawah barangkali, ya. Sekarang berapa 500? Tentu terjadi perselisihan. Ini kan salahnya rupiah, ya kan? Salahnya rupiah, ya kan? Mestinya uang kan tidak berubah seperti itu. Kalau mengikuti sunnah Nabi, yaitu emas, akan terjadi perselisihan, maka kembali kepada emas. 500 ribu 40 tahun yang lalu dapat emas berapa gram? Ya, 20 gram misalnya. Nah, sekarang bayar emas 20 gram. Apabila kita berhutang kepada orang kafir, apakah wajib bayar? Ya wajib lah, ya. Gimana sih? Kalau enggak wajib, enak. Cari aja orang kafir kita ngutang. Ya wajib, gimana sih? Apakah benar dianjurkan puasa Muharram tanggal 11? Tidak, tanggal 10. Asyura, tanggal 10. Bahkan Nabi mengatakan ini sebaik-baik puasa sunat. 10 Muharram, Asyura. Kalau sebaik-baik salat sunat kan salat malam. Sebaik-baik puasa sunat 10 Muharram dan dulu wajib. Dan dulu wajib. Sebelum turun Al-Baqarah 183 itu, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura 10 Muharram wajib. Dan Nabi mencita-citakan tahun depan 9-10. Selama ini Nabi belum pernah tanggal 9-nya, hanya tanggal 10. Nah, kemudian di akhir usia beliau, beliau mencita-citakan puasa juga pada tanggal 9-nya. Tapi belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Ini sunnah hamiyah. Seorang tahanan yang dihukum 5 tahun kemudian dia membayar uang sehingga menjadi 1 tahun saja, apakah ini termasuk suap? Iya, jelas. Kan hakim telah memutuskan 5 tahun. Kenapa menjadi 1 tahun? Dengan membayar uang. Jelas ini suap. Haram. Bolehkah kita mengejar sholat Jumat di tempat yang menghidupkan sunnah bukan di masjid tempat kita? Tadi, masalah subhat dan tidak subhat. Masalah subhat dan tidak subhat. Bukan masalah pelaksanaannya penuh dengan sunnah atau tidak. Jika sama-sama tidak ada subhat, carilah masjid terdekat. Ketika sebelum sholat subuh mandi dan seterusnya hingga ke kantor, ketika tiba waktunya sholat Jumat, tidak mandi lagi. Apakah sudah dapat dianggap mandi Jumat? Tidak. Sebelum sholat subuh kan? Sebelum sholat subuh bisa saja sudah waktu subuh. Kalau waktu subuh belum datang, tidak sah. Karena mandi Jumat harus siang, tidak boleh malam. Sebelum datangnya waktu subuh, siang apa malam? Malam. Ya. Kalau malamnya boleh, ya isaknya boleh dong. Habis maghrib boleh dong. Ya. Apa bedanya habis maghrib dengan sebelum subuh? Sama. Sama-sama malam. Jadi yang sah adalah setelah datangnya waktu subuh, walaupun dia belum sholat subuh. Bolehkah membaca Al-Quran sambil mendengarkan kajian? Bolehkah membaca Al-Quran sambil mendengarkan kajian? Emang bisa? Ya jangan lah ya. Salah satu, kan pikiran kita kan hanya bisa fokus kepada salah satu, ya kan? Baca Al-Quran, mendengar kajian, tidak boleh, pilih salah satu. Bolehkah tidak sholat Jumat apabila turun hujan? Boleh, ini bagian dari udzur syar'i. Hujan, sakit, safar. Apakah pendapat sahabat bisa dipakai seperti pendapat Abu Hurairah tentang melebihkan wudu? Iya. Iya. Tunggu, apakah ada bantahan dari sahabat lain? Jika tidak ada bantahan dari sahabat lain, iya. Tapi mengatakan bahwa itu hadis, tidak boleh. Hadis mudrad tetap bukan hadis. Tetapi pendapat, iya. Tentu sahabat lebih alim dari kita. Hanya kalau ada pertentangan dari sahabat yang lain, berarti ada dua pendapat. Maka yang benar salah satunya, yang mana yang rajih dipelajari. Adapun tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, sudah bisa dikatakan ijma'. Istilahnya ijma' secara sukuti. Ijma' secara diam. Bagaimana kalau ketiduran saat khatib berkhutbah, apakah membatalkan sholat? Tidak, tidak. Ya. Dengan syarat betul-betul ketiduran. Tidak seperti tadi. Mohon penjelasan tentang hadis yang melarang sholat di masjid yang jauh dari rumah jika ada masjid yang dekat. Pemahaman secara umum bahwa didirikannya masjid adalah untuk kita berkumpul sholat di situ. Kemudian perbuatan para sahabat. Apakah seluruh sahabat sholat di Masjid Nabawi? Tidak. Masih ingat kisah Auf bin Malik yang membuat masjid karena terlalu jauh ke Masjid Nabawi. Nah, Nabi tidak melarang kan? Justru Nabi yang pertama kali sholat di situ untuk memberikan keberkahan. Yeah. Dan penduduk situ sholat di situ. Dan begitu seterusnya kan di Madinah tidak hanya di zaman Nabi ini ya. Di Madinah di zaman Nabi tidak hanya ada satu sholat berjamaah. Sholat berjamaah bukan hanya satu, yaitu di Masjid Nabawi. Padahal keutamaannya kan luar biasa. Yeah. Ada jamaah lain. Banyak riwayat tentang ini. Yeah. Di antaranya ketika Nabi selesai sholat, ada dua orang yang tidak ikut sholat. Ketika Nabi ditanya, kenapa tidak, ketika Nabi bertanya kepada dua orang ini, kenapa kalian tidak ikut sholat? Ah, kami sudah sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa ada jamaah lain di luar Masjid Nabawi. Berarti sunahnya bagaimana? Yang terdekat. Ya, itu Masjid Nabawi. Apalagi masjid kita. Ya. Lebih harus diperhatikan lagi bahwa kita harus sholat di masjid terdekat. Kecuali tadi, untuk menghindari syubhat. Wallahu. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.